bernazar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Bernazar untuk selain Allah Azza wa Jalla seperti contohnya saya bernazar untuk si fulan, atau saya bernazar demi kuburan ini, atau saya bernazar untuk Rasulullah SAW yang sudah meninggal. Itu termasuk syirik. Perbedaan antara bernazar untuk kemaksiatan dan bernazar untuk selain Allah jelas, karena bernazar untuk kemaksiatan nazarnya ditujukan untuk Allah, tapi isi nazarnya maksiat dan itu terlarang. Seperti umpamanya saya bernazar kalau saya lulus ujian, saya bernazar karena Allah untuk berlari sambil telanjang bulat, atau untuk mabuk sampai puas. Nazarnya untuk Allah, tapi isi nazarnya berupa kemaksiatan. Jadi itu berupa maksiat tapi bukan syirik. Adapun bernazar untuk selain Allah, seperti umpamanya saya bernazar demi penghuni kubur ini, kalau saya lulus ujian saya akan sholat tahajud selama sebulan berturut-turut. Isi nazarnya bagus, yaitu sholat tahajud sebulan berturut-turut. Tapi nazarnya ditujukan untuk penghuni kuburan tersebut, maka itu syirik. Kenapa? Karena nazar adalah ibadah, dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika nazar ditujukan kepada selain Allah, kepada sesama makhluk, maka berarti dia ibadah kepada sesama makhluk dan itu adalah syirik. Serupa dengan sumpah. Sumpah hanya boleh ditujukan dengan menyebut nama Allah. Ketika seseorang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dengan mengatakan demi Nabi Muhammad saya akan begini dan begini, maka dia sudah terjerumus ke dalam syirik, karena dia melakukan sumpah dengan menyebut nama selain Allah. Sumpah adalah ibadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada yang namanya disebut dalam sumpah kita. Kalau kita menyebut demi Allah, berarti kita beribadah kepada Allah dengan sumpah tersebut, berupa sumpah tersebut. Oleh karena itu, kalau seseorang bersumpah dengan menyebut nama Allah, tapi isi sumpahnya berupa kemaksiatan, seperti umpamanya demi Allah besok saya akan mencuri. Sumpahnya benar, yaitu kepada Allah, menyebut nama Allah, tapi isi sumpahnya mencuri itu adalah kemaksiatan. Maka dosa orang itu hanya dosa maksiat tapi tidak syirik. Adapun kalau bersumpah dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW atau menyebut nama malaikat Jibril ataupun yang lainnya, dengan mengatakan demi malaikat Jibril nanti malam saya akan tahajud, isi sumpahnya bagus yaitu tahajud, tapi sumpahnya dilakukan dengan menyebut nama malaikat Jibril, maka itu adalah syirik. Walhasil nazar juga seperti itu. Jadi kalau nazar itu dilakukan untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka itu syirik. Tapi kalau nazar itu dilakukan karena Allah, walaupun isi nazarnya maksiat, maka dia tidak syirik. Tapi isi nazarnya yang berupa kemaksiatan tidak boleh untuk dilaksanakan. Kalau seseorang bernazar untuk selain Allah, maka tidak ada kifarat. Dia sudah terjerumus ke dalam syirik, tapi dia wajib bertobat seperti halnya orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada kifarat, tapi dia wajib bertobat. Adapun kalau seseorang bernazar dengan isi nazar yang maksiat, nazarnya jadi, tapi dia tidak boleh melaksanakan isi nazar itu, dan dia harus membayar kafarat sumpah seperti orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, tapi untuk sesuatu yang diharamkan, dengan mengatakan umpamanya, demi Allah besok saya akan mencuri, maka sumpahnya jadi, tapi isi sumpahnya tidak boleh dilaksanakan, harus dilanggar, tapi dia kena dengan hukuman berupa membayar kifarat dari sumpahnya. Jadi nazar juga seperti itu. Kalau nazar dilakukan untuk selain Allah, maka itu syirik. Tapi kalau seseorang bernazar untuk Allah tapi isinya maksiat, maka isi nazarnya tidak boleh dilaksanakan, tetapi dia terkena dengan kifarat. Yang menjadi dalil bahwa nazar itu adalah ibadah yang hanya dibolehkan ditujukan kepada Allah adalah Al-Quran surah Al-Insan ayat yang ke-7. Allah menjelaskan tentang ciri orang-orang beriman ahli surga. Kata Allah, yufuna bin nadri. Mereka itu melaksanakan nazar-nazar mereka. Ayat ini dijelaskan oleh Allah dalam konteks pujian kepada Al-Abrar. Al-Abrar itu orang-orang yang mulia, orang-orang mukmin, ahli surga, yang di surganya kata Allah, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang abrar, orang-orang yang mulia, mereka akan minum dari gelas, maksudnya di surga nanti, yang minuman campurannya adalah kafur. Allah memuji orang-orang yang melaksanakan nazar, yufuna bin nadri. Mereka melaksanakan nazar-nazar mereka. Dan pujian Allah kepada orang yang melaksanakan nazar menunjukkan bahwa melaksanakan nazar adalah ibadah. Karena tidaklah seseorang dipuji dan tidaklah seseorang berhak masuk surga kecuali karena telah melakukan sebuah amalan yang bernilai ibadah. Bahkan diperintahkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-29, kata Allah, wal yufu nudhurahum, hendaklah mereka itu melaksanakan nazar-nazar mereka. Dalam ayat ini Allah memerintahkan dengan menggunakan lafaz lam amr, wal yufu nudhurahum, hendaklah mereka melaksanakan nazar-nazar mereka. Lam amr di sini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan nazar, sehingga melaksanakan nazar itu berupa pelaksanaan dari perintah Allah, dan ini menunjukkan ibadah. Karena ibadah maknanya adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Muallif rahimahullah menerangkan dalil ini untuk menjelaskan bahwa nazar kepada selain Allah itu dianggap syirik. Kenapa? Karena Allah memuji orang-orang yang melaksanakan nazar, dan melaksanakan nazar termasuk salah satu sebab masuknya mereka ke dalam surga. Dan tidaklah sebuah amalan menjadi penyebab masuk surga kecuali kalau amalan itu ibadah. Maka menunjukkan ibadah kepada selain Allah berarti syirik. Walhasil nazar adalah ibadah yang apabila dilaksanakan akan memperoleh pahala, maka nazar tidak boleh ditujukan kepada sesama makhluk, dan nazar hanya boleh ditujukan bagi Allah Azza wa Jalla karena dia adalah ibadah. Inilah ayat yang pertama yang menjadi dalil bahwa nazar adalah ibadah. Melaksanakan nazar adalah ibadah. Kedua, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 270. Allah pun berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuhu. Fa innallaha ya'lamuhu. Apa saja yang kamu infakkan berupa sebuah nafkah atau nazar-nazar yang kamu laksanakan, maka Allah mengetahuinya. Kalimat terakhir, Allah mengetahui nazar yang kamu laksanakan dan nafkah yang kamu berikan, disebut Allah mengetahui menjadi dalil bahwa ini adalah sesuatu yang akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menyatakan apa saja yang kamu lakukan, Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu bisikkan dalam hati kalian, Allah mengetahuinya. Makna mengetahui di sini, Allah akan membalas, memberi balasan sesuai dengan apa yang diamalkan. Dan Allah membalas terhadap sebuah perbuatan, menunjukkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan ibadah. Ayat tadi, apa saja infak yang kamu infakkan dan nazar yang kamu laksanakan, maka Allah akan mengetahuinya. Maknanya Allah akan membalasnya dengan balasan berupa pahala. Menunjukkan bahwa infak dan nazar dua-duanya adalah ibadah. Dan setiap orang yang melakukan ibadah akan dibalas sesuai dengan jenis amalannya. Menunjukkan kalau infak adalah ibadah berdasarkan ayat ini, nazar pun adalah ibadah. Kalau infak tidak boleh ditujukan untuk memperoleh pujian manusia, sanjungan manusia, enggak boleh ditujukan kepada manusia, maka demikian pula nazar tidak boleh ditujukan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Inilah ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah, karena ibadah wajib ditujukan hanya untuk Allah dan tidak boleh untuk yang lainnya. Ketiga, dalam sebuah hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang dimaksud yang sahih di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Kitabul Iman wan Nudzur, bab An-nadhar fi ma la yamliku wa fi ma'siyah. Bab tentang nazar terhadap perkara-perkara yang tidak dia miliki atau dalam perkara-perkara yang dianggap maksiat. Tidak boleh nazar menadarkan sesuatu yang bukan miliknya. Umpamanya kalau saya lulus ujian, maka kambing tetangga itu akan saya infakkan. Itu tidak boleh karena yang dia nazarkan adalah bukan miliknya. Atau dalam kemaksiatan juga tidak boleh. Nah, dalam Sahih Bukhari bab an-nazar fi ma la yamliku wa fi ma'siyah, dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man nadhara ayyuti allaha falyutihu wa man nadhara ayya'si allaha falaya'si. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia melaksanakan nazarnya. Dan siapa orang yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Artinya dia tidak boleh melaksanakan isi nazar yang berisi kemaksiatan tersebut. Timbul pertanyaan, apakah man di sini juga mencakup semua manusia, termasuk orang kafir? Dijawab, iya, mencakup orang kafir. Sehingga kalau seseorang ketika kafirnya bernazar, maka isi nazarnya wajib dia laksanakan setelah dia masuk Islam. Seperti apa yang terjadi pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu an waktu zaman jahiliyah, dia pernah bernazar untuk i'tikaf satu malam di Masjidil Haram dan belum dilaksanakan sampai dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, Umar lapor kepada Nabi SAW bahwa dia pernah waktu zaman jahiliyah bernazar untuk i'tikaf semalam di Masjidil Haram. Kata Nabi SAW, "Aufi binadharik, laksanakan nazarmu." Lalu karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu an beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Ini menunjukkan walaupun nazarnya dilakukan pada waktu kafir, maka nazar tersebut wajib dilakukan setelah dia masuk Islam. Terus bagaimana kalau yang bernazar ini anak kecil yang belum baligh, belum mumayyiz? Sebagian ulama menyatakan, ya sama, wajib dia laksanakan kalau dia sudah dewasa. Adapun kalau umpamanya dia sebelum dewasanya sudah meninggal, nazarnya belum dilaksanakan, maka dia belum mukallaf, sehingga tidak terkena. Kata Nabi SAW, man nadhara ayyuti Allah falyuti'u, siapa orang yang bernazar untuk mentaati Allah. Contohnya mentaati Allah itu nazar untuk melakukan ketaatan, nazar untuk tahajud, nazar untuk infak, nazar untuk saum, nazar untuk i'tikaf, nazar untuk belajar ilmu, ilmu yang Allah syariatkan untuk dipelajari, itu semua ketaatan. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "At-tha'ah hiya muwafaqatul amri. Ayat wafiqullaha fima yuridu minka in amaraka." Ketaatan artinya sesuai dengan perintah Allah. Artinya engkau menyepakati Allah dalam perkara-perkara yang Dia inginkan dari dirimu bila Dia memerintahkan. Fattaa'ah fi'lul amr. Sehingga taat itu artinya melaksanakan perintah. Dan apabila Allah melarangmu, maka mentaati larangan tersebut dengan cara meninggalkan larangan tersebut. Inilah makna ketaatan. Bila ketaatan itu disebut secara mufrad, maksudnya menyendiri, tidak digabung dengan kata-kata maksiat. Tapi kalau dikatakan taat dan maksiat, dua-duanya disebut dalam satu konteks pembahasan, maka taat artinya melaksanakan perintah, maksiat artinya melaksanakan larangan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan man nadhara ayyuti Allah, siapa orang yang bernadhar untuk mentaati Allah, maknanya bernadhar untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan yang Allah perintahkan, falyuti'hu, maka hendaklah dia mentaati Allah. Maknanya hendaklah dia melaksanakan isi dari nazarnya. Zahir hadis ini mencakup apabila ketaatan yang dinazarkan tersebut berupa amalan yang wajib seperti sholat, haji dan yang lain-lainnya, dan juga mencakup yang tidak wajib seperti infak, sodakoh atau amalan-amalan sunnah termasuk mencari ilmu dan yang lainnya. Sebagian ulama menyatakan la yajibul wafa'u bin nadri illa idha kana jinsu ta'ah wajiban. Tidaklah wajib melaksanakan nazar kecuali apabila isi nazarnya itu amalan jenis ketaatan yang wajib. Tapi pendapat ini dibantah oleh keumuman hadis ini. Karena apa? Karena nazar itu maknanya adalah seseorang mewajibkan atas dirinya amalan-amalan yang tadinya tidak wajib untuknya. Seperti tahajud, seperti saum sunat, seperti infak dan sodakoh, itu tidak wajib. Tapi dengan nazar menjadi wajib. Dengan umpama menyatakan in najahtu falillahi alayya an asuma thalathata ayyam. Apabila saya lulus ujian, maka saya bernazar untuk Allah akan saum 3 hari. Saum 3 hari tadinya tidak wajib bagi dia, tapi dengan cara nazar, saum 3 hari yang tadinya tidak wajib menjadi wajib atas dirinya. Tapi ketahuilah bahwa nazar, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada Jumat yang lalu, anna nadhara la ya'ti bi khairin walau kana nadharu ta'ah. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan sekalipun isi nazarnya berupa ketaatan. Wa innama yastakhriju bihi minal bakhil. Hanyalah nazar itu memaksa orang bakhil untuk mengeluarkan apa yang menjadi miliknya. Oleh karena itu dilarang, bahkan sebagian ulama mengharamkannya. Di antaranya Syekhul Islam menyatakan bahwa bernazar itu hukumnya haram. Li'annaka tulzimu nafsaka bi'amrin anta fi afiyatin minhu. Karena engkau mewajibkan atas dirimu suatu perintah yang sebenarnya bagi engkau tidak wajib itu. Betapa banyaknya manusia yang bernazar tapi pada akhirnya dia menyesal atas isi nazarnya lalu tidak dilaksanakan. Ketika sakit dan dia mungkin menyangka akan mati, lalu bernazar, kalau saya sampai sembuh, setengah harta saya mau saya infakkan untuk masjid. 3 hari kemudian sembuh. Nah, setelah sembuh mulai itu ingat ke nazarnya. Aduh, menyesal setengah dari harta saya gede. Mulai dia menyesal. Akhirnya tidak jadi. Itu banyak. Bahkan yang menjadi dalil bahwa sebagian ulama mengharamkan nazar karena adanya ayat Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 53, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujanna. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benarnya sumpah, kalau engkau memerintahkan mereka pasti mereka akan keluar. Maksudnya memerintahkan perang. melawan orang-orang yang menindas mereka. Kalau engkau memerintahkan, pasti mereka akan keluar untuk berperang, melaksanakan perintah itu. Bersumpah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menegur, kata Allah, "Qul la tuqsimu ta'atum ma'rufah." Katakan oleh Muhammad, janganlah kalian bersumpah. Ta'atum ma'rufah, ketaatan itu adalah sesuatu yang sudah ma'ruf. Oleh karena itulah makna dari ayat ini, seolah-olah ketaatan itu sesuatu yang berat bagi mereka. Coba lihat dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah ayat 75, "Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." Di antara mereka ada orang-orang yang berjanji kepada Allah, apabila Allah memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, pasti kami akan sedekah, pasti kami termasuk orang-orang yang soleh. Ini janji orang miskin biasanya. Karena umpamanya dia sudah bosan dengan kemiskinan yang dialaminya, dia berjanji kepada Allah, "Ya Allah, kalau Engkau memberikan kepada saya kekayaan, saya janji pasti akan sedekah, pasti akan orang menjadi orang soleh." Maknanya, kata Ibnu Abbas, pasti akan keluarkan zakatnya dan pasti akan menunaikan ibadah haji. Ini nazar yang berkaitan dengan pemberian Allah. Apa kata Allah? "Falamma atahum min fadlih bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun." Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, diberi kekayaan, mereka pun bakhil. Mereka pun kemudian berpaling. "Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunah bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun." Maka Allah timpakan kepada mereka kemunafikan dalam hati-hati mereka sampai mereka bertemu dengan Allah, karena mereka melanggar apa yang telah mereka janjikan untuk Allah dan karena mereka itu berdusta. Jadi banyak contoh orang-orang zaman dahulu mau berbuat baik kalau begini, begini, begini, bernazar. Ada juga yang disertai dengan sumpah. Tapi setelah yang menjadi syaratnya terpenuhi, mereka meraih apa yang tadi disyaratkan, isi sumpahnya tidak dilaksanakan. Isi nazarnya sudah tidak dilaksanakan. Dan ini hanya menimbulkan dosa bagi mereka. Dalil lain yang menjelaskan bahwa hukum asal nazar itu haram, karena seolah-olah orang yang bernazar itu tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah Allah tidak akan memberikan kesempuhan kecuali kalau ada iming-iming. Seperti umpamanya orang yang sakit, karena lama tidak sembuh, dia bernazar, "Ya Allah, kalau Engkau menyembuhkan aku bernazar akan menginfakkan setengah dari harta kekayaanku." Kan begitu ya umpamanya. Jadi seolah-olah orang yang bernazar ini meyakini Allah tidak akan memberi kesembuhan kecuali kalau Allah itu diiming-imingi dengan infak, dengan sedekah dari setengah hartanya. Oleh karena itulah, maka mereka sudah su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal tersebut, beberapa dalil tadi, sebagian ulama menyatakan nazar itu hukumnya haram. Timbul pertanyaan, kalau memang nazar itu hukumnya haram, bagaimana mungkin Allah memuji dan memberi pahala kepada orang yang melaksanakan nazarnya? Tadi itu pujian Allah dalam surah Al-Insan menyatakan yufuna bin nadhar. Mereka itu melaksanakan nazar-nazar mereka. Itu dalam konteks pujian. Mereka orang mukmin, salah satu sifat mukmin itu adalah melaksanakan nazar-nazar mereka. Dipuji oleh Allah. Lalu orang yang melaksanakan nazar diberi pahala lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Terus diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla agar nazar itu dilaksanakan. Jadi kalau begitu, kalau Allah memuji, kalau Allah memberi pahala kepada orang yang melaksanakan nazar, kenapa nazar diharamkan? Berkata Syekh Utsaimin, fal jawab innana la naqulu innal wafa huwal muharram hatta yuqala innana hadamna an-nas wa innama naqul al muharramu awil makruhu karahatu tasydid karahatun syadida huwa aqdun nadhar. Kita jawab, kita tidak berkata bahwa melaksanakan nazar itu haram, tidak. Karena kalau melaksanakan nazar itu haram, kita berarti bertolak belakang dengan nas-nas yang tadi. Kita hanya menyatakan bahwa yang haram atau yang makruh dengan kemakruhan yang sangat-sangat-sangat adalah mengungkapkan atau membuat nazar. Jelas ada perbedaan antara membuat nazar dengan melaksanakan isi nazar. Kalau membuat nazar itu ibtidai, itu permulaan. Kalau melaksanakan nazar itu adalah pelaksanaan dari apa yang sudah dimulai tadi. Samalah dengan ungkapan orang-orang musuh pantang dicari, kalau ada jangan lari gitu ya, tapi ajak damai. Mencari musuh itu haram, tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang memusuhi terus ngajak perang, jangan lari. Dan dua ungkapan itu tidak bertolak belakang. Membuat nazar itu haram atau makruh minimalnya. Tapi kalau nazar itu sudah kadung diucapkan menjadi wajib dan melaksanakannya adalah bernilai pahala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kalimat pertama di dalam hal tadi, dalam hadis tadi yang menyatakan man nadhara ayyuti Allah falyutihu. Siapa orang yang bernazar untuk mentaati Allah hendaklah dilaksanakan. Inilah kalimat yang pertama. Kalimat kedua, wa man nadhara ayyasi Allah fala ya'si. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Yang dimaksud bernazar untuk kemaksiatan artinya bernazar untuk Allah, tapi isi nazarnya sesuatu yang melanggar syariat Allah. Seperti umpama kalau saya lulus ujian, saya bernazar untuk berhenti sholat satu hari aja, maka tidak boleh isi nazarnya dilaksanakan. Karena apa? Karena isi nazarnya meninggalkan perintah Allah yang wajib. Kalau saya umpamanya lulus ujian, atau kalau saya umpamanya melamar akhwat lalu diterima, maka saya bernazar untuk tidak akan sholat di masjid selama satu pekan, maka tidak boleh isi nazarnya dilaksanakan. Karena itu maksiat. Kata Rasul SAW, fala ya'sih, maka jangan dia bermaksiat. Huruf la dalam fala ya'sih disebut la nahi. Wan nahyu bihasbil maksiyah. Larangan itu disebabkan karena isi dari nazar yang berupa kemaksiatan dan larangannya sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Fa in kanatil maksiatu haraman fal wafa'u bin nazar haram. Kalau isi maksiatnya sesuatu yang haram, maka melaksanakan isi nazarnya juga haram. Seperti umpamanya kalau saya lulus ujian, saya akan berpesta pora, minum sampai teler. Minum sampai teler adalah haram. Jangankan sampai teler walaupun tidak teler, tapi kalau yang diminumnya itu sesuatu yang Allah haramkan, walaupun setetesnya haram. Allah Rasul SAW menyatakan, ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Jadi kalau seorang bernazar untuk minum minuman yang diharamkan, maka isi dari nazarnya haram, maka melaksanakan nazarnya juga haram. Tapi kalau kemaksiatan yang menjadi isi nazarnya berupa sesuatu yang makruh, maka melaksanakan isi nazar itu juga makruh. Seperti contoh, kalau saya lulus ujian, setiap kali ke masjid saya akan makan pete dan jengkol dulu. Makan pete dan jengkol ketika akan berangkat ke masjid adalah makruh. Kalau zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, mungkin belum sampai pete dan jengkol ke sana. Kalau sekarang sudah ada tuh di Saudi pete jengkol. Kalau dulu mungkin enggak ada, tapi ada yang sama efek buruk yang ditimbulkannya itu apa? Bau. Bawang, putih bawang, merah bawang, Bombay kayak gitu. Dan orang Arab dari dulu sampai sekarang suka memakan bawang ini digado langsung. Kata orang Sunda mah ditambul. Langsung aja bawangnya dimakan, rauk gitu. Dan itu konon bagus untuk kesehatan. Sehat untuk tubuh. Tapi tidak bagus untuk apa? Untuk bau mulut dan bau badan mungkin. Sehingga kata Nabi SAW, siapa orang yang makan bawang putih, bawang merah, maka dia jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Makruh kalau mau mendatangi masjid. Nah, orang Indonesia jarang tuh yang makan bawang mentah langsung dimakan. Tapi ada yang lebih bau daripada itu, yaitu apa? Pete atau jengkol. Lebih menyengat daripada bawang. Memakannya ketika akan melakukan sholat ke masjid adalah makruh. Kalau seseorang bernazar, kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan makan pete dan jengkol setiap akan masuk masjid, maka makruh dan melaksanakannya juga makruh. Tidak boleh untuk dilaksanakan. Berdasarkan hal itu, maka para ulama ketika menjelaskan tentang nazar yang isi nazarnya maksiat, ada dua macam, yaitu yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Yang diharamkan adalah yang tadi isi dari nazarnya berupa sesuatu yang haram. Kalau yang dimakruhkan adalah berupa sesuatu yang memang makruh. Ada lagi enggak selain jengkol pete atau bawang yang kira-kira bau? Ada apa? Rokok. Baunya sih iya. Tapi kalau pete, jengkol, bawang katanya bagus untuk kesehatan. Tidak membahayakan sama sekali. Kalau rokok, ada enggak satu aja dokter yang menyatakan, oh rokok itu bagus untuk kesehatan? Ada? Tidak ada. Ada yang menyatakan, tapi bukan dokter. Yaitu orang yang sudah amat sangat kecanduan rokok. Tuh, kalau mau panjang umur ya, ngerokok. Kakek saya 130 tahun baru meninggal. Apa resepnya? Ngerokok seumur hidup. Dia salah kesimpulan itu. Panjang umurnya itu bukan karena apanya? Bukan karena rokoknya. Tapi, ya pertama takdirnya. Tapi, rokok menentukan juga kualitas hidup dari orang yang bersangkutan. Kalau dia tidak merokok, usianya pasti sama, 130 tahun, tapi akan jauh lebih sehat selama hidupnya. Gak akan batuk-batuk, gak akan ngos-ngosan, gak akan kena penyakit paru-paru ini dan itu gitu ya. Usianya tidak ditentukan oleh rokok. Usianya tetap, mau ngerokok mau tidak, mau minum minuman keras atau tidak, usianya akan tetap segitu berdasarkan takdir Allah Azza wa Jalla. Cuma kualitas hidup yang dialami akan berbeda. Dari segi bau, ya bau. Mungkin lebih menyengat daripada apa? Daripada jengkol dan pete ataupun bawang. Kenapa lebih menyengat? Coba bayangkan kalau umpamanya jamaah yang ada di sini sebelum ke masjid, dari rumah semuanya makan pete, jengkol, bawang yang bau-bau masuk ke masjid. Nguap bareng di masjid. Apakah di masjid ini menjadi bau pete dan jengkol? Enggak. Tapi coba di masjid ini satu aja di pojok ada yang ngerokok. Oh, seluruh ruangan ini bau. Bukan hanya keciumnya aja yang bau, tapi juga pakaian kita jadi bau rokok. Kulit wajah kita juga jadi bau rokok gitu kan. Tapi kalau pete, baunya gak nempel di pakaian kita, enggak. Tapi kalau asap rokok, iya. Itu yang pertama. Kedua, menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Bukan karena takut cepat mati, enggak. Urusan mati bukan karena rokok, tapi karena penyakit yang ditimbulkannya menurunkan kualitas hidup kita selama di dunia. Oleh karena itulah, maka kalau pete, jengkol, makruh ketika akan berangkat ke masjid, rokok dari segi bau yang ditimbulkannya ya juga begitu makruh, tapi dari segi efek bahaya yang ditimbulkannya, para ulama menyatakan itu haram. Oleh karena itu lebih tajam hukumnya daripada pete, jengkol, dan bawang. Walhasil Rasul SAW menyatakan siapa orang yang bernadar untuk mentaati Allah maka laksanakan, menunjukkan bahwa bernadar adalah sebuah ibadah. Makanya wajib untuk dilaksanakan. Siapa yang tidak melaksanakannya berdosa. Bahkan kalau isi nadarnya berupa kemaksiatan, maka dia tidak boleh melaksanakan isi dari nadarnya karena berupa kemaksiatan, tapi dia harus membayar kifarat, sama kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah tadi, dengan kifarat melanggar sumpah. Dan melanggar sumpah apabila dipandang itu lebih maslahat, lebih baik untuk dilakukan. Seperti umpamanya contoh, dan itu nanti kita akan lebih menjelaskan secara detail dalam bab bersumpah. Umpamanya seseorang bersumpah dengan isi sumpah yang apabila dilaksanakan menimbulkan madarat, maka langgar saja isi sumpah itu tapi bayar kifaratnya. Contoh apabila umpamanya antum di sini berjanji sama kawan di Al-Furqan mau pengajian 16:30, janji asar sudah ada di Al-Furqan, sholat asar bareng. Umpamanya 3:30 beres sholat asar, masih ada waktu sejam untuk ngobrol. Nanti 16:30 beres ngobrolnya, ngaji. Tuntaskan obrolan, jangan sampai belum selesai nanti dilanjutkan ketika ngaji. Telinganya dipasang mendengarkan, mulutnya ngomong, gak nyambung nanti. Deal perjanjian itu sudah dilaksanakan. Pada hari H, hari Jumat, antum sudah ada di sini, asar. Teman antum yang janji belum ada tuh. Beres sholat, mana ini orang? Mungkin agak terlambat karena macet. Ditunggu lagi. Jam 4 belum ada lagi, muncul jengkel. 4:15 belum muncul, 4:30 belum ada. Sampai saking mangkalnya, antum bersumpah demi Allah kalau dia datang saya jitak dia. Saking apanya? Kesel, mangkal. Baru ustadznya memulai kajian belum datang juga. Pas tanya jawab baru datang itu. Beres ngaji sholat maghrib. Antum sudah bersumpah mau menjitak orang itu. Jitak jangan. Jangan. Kalau dijitak madharat. Mungkin ikhwan yang berjanji dengan kita itu juga di luar kemampuan dia. Dia datang ke sini bawa mobil gitu ya. Ternyata kempes. Lima-limaannya. Sama yang apa namanya? Sama yang serepnya. Mencari tambal ban. Ya nambal. Lama. Membuka dulu bannya satu demi satu. Yang gak biasa itu bisa satu ban setengah jam itu. Membayar orang. Sudah keringatan. Pas mau nelpon lobet lagi. Akhirnya datang terlambat. Dia ma'zur dengan janji yang dia langgar. Laksanakan gak sumpahnya menjitak orang itu? Jangan. Langgar saja. Tapi kan sudah sumpah, ya gak apa-apa langgar saja tapi bayar kifarat sumpahnya. Kasih makan 10 orang fakir miskin atau saum 3 hari. Nah, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang bersumpah dengan satu sumpah, lalu dia melihat melanggarnya lebih baik, maka langgar sumpahnya dan bayar kifaratnya. Senada dengan ini juga nazar. Kalau isi nazarnya itu madarat berupa kemaksiatan, jangan dilaksanakan tapi bayar isi kifarat dari nadarnya tersebut. Adapun kalau isi nadarnya berupa ketaatan, maka wajib dilaksanakan. Tidak boleh diganti dengan kifarat. Umpamanya kalau saya lulus ujian atau kalau saya sembuh, saya akan tahajud selama sebulan berturut-turut, tidak akan putus-putusnya. Maka itu wajib dilaksanakan. Tidak boleh daripada tahajud sebulan lebih baik bayar kifarat. Tidak boleh. Membayar kifarat itu untuk sesuatu yang memang secara syar'i harus dilanggar karena berupa kemaksiatan. Seperti bernadar, saya bernadar kalau sembuh saya akan minum sampai teler, maka tidak boleh dilaksanakan tapi bayar kifarat dari nadarnya. Karena nadar disamakan dengan sumpah seperti yang dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin pada penjelasan yang tadi. Walhasil hadis yang menyatakan siapa orang yang bernadar untuk mentaati Allah hendaklah dilaksanakan, menunjukkan bahwa nadar itu melaksanakan ketaatan, dan melaksanakan ketaatan merupakan ibadah. Dan semua ibadah harus ditujukan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang melaksanakan ketaatan tapi ditujukan bukan untuk Allah, maka dia syirik. Termasuk siapa orang yang bernazar bukan untuk Allah Azza wa Jalla, berarti dia sudah menunjukkan ibadah bukan kepada Allah dan itu syirik. Makanya muallif rahimahullahu taala di sini menyatakan minasyirki an-nadharu li ghairillah. Termasuk syirik adalah bernazar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Di dalam bab ini ada 3 masalah yang kita bahas. Pertama, wujubul wafa'i bin nadhar. Masalah pertama yang kita bahas adalah wajibnya menunaikan isi nadhar. Selama isi nadharnya berupa ketaatan, berupa ibadah yang tidak dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, idza thabata kaunuhu ibadatan lillah fa sarfuhu ila ghairillahi syirkun. Kedua, apabila telah tetap bahwa nazar itu merupakan ibadah kepada Allah, maka menunjukkan nazar kepada selain Allah adalah syirik. Ingat, syiriknya syirik bahasa Arab ya, bukan syirik bahasa Sunda atau bahasa Indonesia yang artinya apa? Iri, bukan. Syirik di sini artinya menduakan Allah dalam hal ibadah, menunjukkan ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, itu syirik. Pelakunya disebut musyrik. Dan pelajaran ketiga atau yang terakhir dalam bab ini, annan nadhral ma'siyah la yajuzul wafau bihi. Pelajaran yang kita bisa bahas dari bab ini adalah bahwa nazar yang isinya kemaksiatan tidak boleh dilaksanakan. Lalu tadi sudah dijelaskan diganti dengan kafarat seperti kafarat sumpah. Dan apabila nazarnya ditujukan kepada selain Allah, baik umpamanya untuk para malaikat, maka saya bernazar kepada malaikat Jibril umpamanya, kalau saya sembuh akan begini, begini, begini, itu syirik. Atau saya bernazar untuk kakek saya yang sudah meninggal, kalau saya lulus ujian akan begini, begini, itu syirik. Maka kalau nazarnya berupa kesyirikan seperti itu, ditujukan kepada selain Allah, tidak ada kifarat. Sebab itu syirik, dan dia wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dia harus berhenti dari perbuatan syiriknya tersebut. Dia harus menyesal dengan perbuatan syirik yang dilakukannya berupa nazar yang tadi, dan dia bertekad untuk tidak mengulang kembali perbuatannya tersebut di masa-masa yang akan datang. Dia pun harus segera melaksanakan taubatnya itu sebelum nyawa berada di kerongkongan, sebelum sakaratul maut. Dia pun harus segera melaksanakan taubatnya sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sampai sekarang kan masih sebelah timur. Karena kalau sudah terbit dari sebelah barat, pintu tobat, segala macam tobat dari semua dosa sudah ditutup dan tidak akan lagi diterima. Walhasil, inilah empat pelajaran yang kita bahas dalam bab ini. Pertama, wajibnya melaksanakan nazar. Kedua, karena nazar adalah ibadah, maka bernazar untuk selain Allah adalah syirik. Yang ketiga, nazar kemaksiatan tidak boleh untuk dilaksanakan, tapi dia harus bayar kifarat. Dan yang keempat, kalau nazarnya berupa nazar syirik, maka dia wajib bertobat dari hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selesai sudah membahas bab ini. Kita lebih cepat daripada biasanya dan sengaja kita selesaikan sampai di sini untuk memberikan kesempatan tanya jawab lebih luas. Seperti biasa untuk hari Jumat dikhususkan pertanyaan bagi para pendengar Radio Roja. Dipersilakan kepada Akhi Fawas di Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar Roja. Alhamdulillah. Silakan Fawas. Wa fika barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, nazar itu adalah ibadah pribadi, janji dia dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kalau dia hanya menazarkan di dalam hati, walaupun tidak diucapkan, tidak ada saksi, tidak ada yang mendengar, ya itu sudah termasuk nazar. Dan tidak diharuskan adanya saksi untuk nazar tersebut. Terkadang hanya dia yang tahu dengan Allah Azza wa Jalla bahwa dirinya nazar. Oleh karena itulah, maka apabila seseorang bernazar, tidak wajib untuk diucapkan, diikrarkan dengan lisan, dengan mengatakan, saya bernazar kepada Allah, apabila saya lulus ujian, saya akan melaksanakan saum 3 hari berturut-turut. Tidak harus terucap seperti itu. Tapi di dalam hatinya, dia sudah mengungkapkan atau menetapkan isi nazar seperti itu kepada Allah, ya dia sudah termasuk nazar dan wajib dilaksanakan bila isi nazarnya berupa ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Silakan lagi Fawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki barakallah. Iya. Oh iya, iya. Iya, ada suami istri yang berantem. Kemudian di tengah-tengah pertempuran tersebut, dalam tanda petik, si suami bersumpah demi Allah saya akan menikah lagi. Apakah itu nazar? Bukan, itu sumpah. Apakah wajib dilaksanakan? Tidak, tergantung. Apakah lebih baik melanggarnya atau lebih baik melaksanakannya? Dan itu sangat kondisional, tergantung orangnya. Ada kalanya orang kalau menikah lagi maslahat. Ada kalanya orang kalau menikah lagi malah jauh lebih banyak madaratnya, maslahatnya pasti ada. Tapi madaratnya jauh lebih besar umpamanya daripada maslahatnya. Maka kalau dia mau melaksanakannya, boleh dia laksanakan. Dan dia berarti sudah melaksanakan isi sumpahnya. Tapi kalau ternyata setelah dipikir, dibolak-balik, dibeweng, diutahkan, setelah dipertimbangkan aspek maslahat madaratnya, ternyata setelah diinventarisir semuanya, kayaknya lebih banyak madarat daripada maslahat. Akhirnya dia lebih baik untuk melanggar isi sumpahnya. Boleh dilanggar, tapi akibatnya dia harus membayar kifarat dari sumpahnya. Bayar kifarat sumpahnya, jangan dan jangan dilaksanakan isi sumpahnya. Membayar kifarat sumpah dengan cara memberi makan atau pakaian yang layak bagi 10 orang fakir miskin, atau kalau enggak mampu maka saumlah 3 hari sebagaimana penjelasan ayat dalam Al-Qur'an. Jadi lihat saja dulu, Bu, mana yang lebih maslahat, apakah melaksanakan isi sumpah atau tidak. Kalau melaksanakannya lebih madarat daripada tidak, maka jangan dilaksanakan, langgarlah sumpahnya, tapi bayar kifarat dari sumpahnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak, waalaikumsalam. Ya, Pak Nazri di Bogor, barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan segera memberikan jalan keluar terbaik bagi Bapak sekeluarga dari permasalahan itu. Taib. Harus saya ulang pertanyaan karena di sini tidak mendengar. Jadi Pak Nazri ini kemarin mengalami musibah. Lalu bernazar apabila sudah selesai dari permasalahan akibat musibah ini, beliau akan bernazar mengangkat anak asuh yang akan dibiayai sekolah. Sekarang beliau sudah bekerja kembali, tapi meninggalkan banyak beban, hutang yang banyak akibat masalah tadi. Apa yang harus dilakukan? Taib. Pertama, kalau yang saya lihat, Bapak belum sepenuhnya keluar dari efek yang ditimbulkan oleh masalah tadi, yaitu hutang tadi, sehingga dianggap belum keluar dari masalah. Kedua, apakah harus dilaksanakan apa tidak? Karena ini ketaatan, kalau Bapak bisa mampu melaksanakannya dengan tetap umpamanya bayar hutang bisa tetap dicicil, mengangkat anak asuh juga bisa dilakukan, dua-duanya sambil jalan, maka itu bagus. Dan sangat-sangat-sangat mungkin ini akan menjadi pembuka rezeki yang besar bagi Bapak untuk lebih cepat keluar dari masalah utang piutang. Mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah Bapak untuk bisa melunasi utang-utang itu lewat membiayai anak-anak yang kurang mampu untuk menyekolahkannya. Tapi kalau umpamanya setelah dihitung di atas kertas bahwa sekarang ini belum mampu benar, kalau umpamanya mengangkat anak asuh akan terlantar, hutang akan semakin menumpuk, akan semakin sulit, ini juga tidak terbiayai, maka dianggap Bapak belum lepas dari masalah yang ditimbulkan akibat musibah kemarin. Maka silakan kalau itu memberatkan Bapak, selesaikan dulu hutang-hutang, setelah agak ringan mampu barulah mengambil anak asuh untuk dibiayai sekolahnya. Dan saya sarankan anak yang Bapak ambil untuk dibiayai sebaiknya anak-anak yang mengkhususkan diri mempelajari ilmu-ilmu agama, Pak. Karena itu jauh lebih bernilai pahalanya daripada yang sekolah di sekolah-sekolah umum dengan umpamanya materi pelajaran yang juga umum, situasi di sekolah yang juga enggak karu-karuan, bahkan dikhawatirkan akan menanamkan sifat-sifat buruk dalam diri anak didik kita. Akhirnya setelah berhasil menyelesaikan jenjang pendidikannya malah sama sekali tidak kentara warna Islamnya, dan itu nanti kurang manfaatnya dari hasil pembiayaan yang kita berikan. Coba fokuskan kepada para santri yang pesantren di pesantren-pesantren yang kurang biaya dan seterusnya, itu insya Allah akan lebih bermanfaat dan itu akan lebih menjadi pembuka jalan turunnya rizki yang akan lebih besar lagi bagi Bapak di kemudian hari. Begitu Pak Nazri di Bogor, wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari Ibu Muslimah dan beberapa penanya lain yang hampir senada ya. Penanya ini belum dikarunia anak setelah beberapa lama melangsungkan pernikahan lalu bernazar bila hamil dan punya anak, baru akan memberikan makanan kepada fakir miskin. Apa ini boleh atau tidak? Barakallahu fik Ibu Muslimah dan para pendengar Roja yang lainnya yang memiliki kondisi dan nasib yang sama. Semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan dan sesegera mungkin Allah merizkikan, mengaruniakan anak yang soleh dan solihah ya. Para ulama sudah banyak memberikan penjelasan tentang pertama, ilajul aqim, cara pengobatan bagi orang yang tidak memiliki anak. Hatta umpamanya kasarnya mandul. Allah telah memberikan contoh yang nyata dalam beberapa ayat dan juga dalam banyak hadis. Siapa yang menetapkan memiliki anak? Allahu Azza wa Jalla. Dan apabila Allah menghendaki, tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, beliau sudah tua renta, belum punya anak. Sementara istrinya juga mandul, sudah tua juga mandul. Tapi atas kuasa Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan karunia berupa anak. Wa basyaruhu bighulamin alim. Para malaikat yang datang kepada Ibrahim memberikan kabar bergembira tentang seorang anak yang berilmu. Lalu faaqbalat imraati istrinya faaqbalat imraatu fi sarratin fasaqat wajha faqalat ajuzun aqim. Istrinya yang mendengar itu kemudian datang, kemudian dia berkata, bagaimana mungkin saya punya anak, padahal saya sudah tua juga mandul. Para malaikat menyatakan, qalu kadzaliki qalu rabbuk. Qalu kadzaliki qala rabbuk. Kata para malaikat, demikianlah yang dikatakan oleh Rabbmu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya punya anak. Dan anaknya kemudian menjadi nabi. Nah, apa yang menjadi resep? Yang menjadi resep, Bu, Ibu Muslimah dan juga ibu-ibu yang lain yang senasib, coba perbanyak istighfar dan sedekah. Sehingga seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni tazawwajtu wa lam urzaq li walad." Wahai Rasulullah, aku sudah lama menikah tapi belum diberi rizki berupa anak. Apa kata Nabi SAW? Fa'aina anta min kathratil istighfari was sadaqah. Kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sadaqah? Ayo perbanyak istighfar dan sadaqah. Fafa'ala. Lalu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW banyak-banyak istighfar dan banyak sadaqah. Sejak saat itu dia punya anak sampai 9 orang. Dan apa yang di katakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan pendukung dari pernyataan Allah dalam Al-Qur'an surah Nuh bahwa memperbanyak istighfar, sedekah itu memperlancar rizki dan mempersubur sehingga memiliki banyak anak. Coba lihat Quran surah Nuh. Berkata Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara." Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum. Lalu aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian banyak istighfar, yursilis sama'a 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat yang akan menyuburkan tanah bagi kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah juga akan mencurahkan kepada kalian harta dan anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, Allah juga akan menjadikan taman-taman bagi kalian dan sungai-sungai bagi kalian. Ini efek dari banyak istighfar. Hujan akan turun untuk menyuburkan, memakmurkan. Kemudian rizki juga banyak. Anak-anak juga akan Allah tambah lebih banyak lagi. Makanya coba jangan hanya melakukan terapi medis semata-mata, tapi juga lakukan terapi batini dini. terapi batin yang dianjurkan, ditekankan oleh agama, memperbanyak infak dan sedekah, memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang akan mengundang turunnya rahmat, turunnya rizki, termasuk turunnya anak-anak yang Allah akan berikan kepada kita. Oleh karena itu, Bu, saya anjurkan ibu enggak perlu bernazar kalau hamil baru memberi makan. Coba kasih makan anak-anak yatim sejak sekarang. Kasih orang-orang miskin sejak sekarang. Banyak infak dan sedekah untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk anak-anak yatim, janda-janda tua yang tidak mampu, orang-orang fakir, anak-anak yang berprestasi tetapi tidak memiliki kemampuan finansial untuk melanjutkan, untuk pembangunan masjid, pesantren, madrasah, dakwah, seperti itu. Coba keluarkan sebanyak yang ibu mampu, insya Allah itu akan menjadi pembuka jalan hamilnya ibu nanti, insya Allah. Oleh karena itulah, Bu, lebih baik tidak bernazar seperti itu. Kalau sudah kadung bernazar seperti itu, enggak apa-apa tetapkan, tapi mulailah memberi makan orang miskin itu sejak sekarang. Dan itu yang akan menjadi pembuka dan penyebab ibu, insya Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan untuk segera hamil dan melahirkan anak yang soleh dan solihah. Begitu, akhi Fawaz, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Iya, Ummu Laila di Cibinong. Bila seseorang bernazar, tapi sebelum bernazar sudah meninggal, apa yang harus dilakukan? Laksanakan nazarnya oleh ahli warisnya, wajib. Kalau nazarnya berupa saum sebelum meninggal sudah sebelum dilaksanakan sudah meninggal, wajib dibayar saumnya itu oleh ahli warisnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, man mata wa alaihi saum falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa orang yang mati dan dia memiliki hutang saum, hendaklah hutang saumnya dibayar oleh ahli warisnya. Aisyah radhiyallahu anha, juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa yang dimaksud dengan saum yang wajib dibayar oleh ahli warisnya itu adalah saum nazar. Sehingga ada seorang wanita datang, ya Rasulullah, ibu saya pernah terombang-ambing ombak di lautan, lalu bernazar, seandainya Allah menyelamatkan saya ke daratan, saya akan saum 1 bulan. Akhirnya diselamatkan, tapi belum dilaksanakan saumnya itu, ibu saya sudah meninggal. Apakah saya harus membayar saumnya? Kata Nabi SAW, hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar daripada kepada manusia. Laksanakan nazar ibumu, lalu laksanakan oleh wanita ini. Oleh karena itulah, maka kalau saum yang menjadi hutang bagi si mayit adalah saum nadar, wajib dibayar dengan saum lagi oleh ahli warisnya. Adapun kalau saumnya tersebut hutang saum Ramadan, maka dibayar dengan fidyah dan bukan dengan saumnya lagi. Demikian juga kalau nadarnya itu bukan berupa saum, umpamanya seseorang bernadar, kalau saya umpamanya begini, saya akan infak dari harta saya setengahnya. Maka kemudian dia meninggal sebelum melaksanakan nadarnya, keluarkan dulu setengah dari hartanya sebelum dibagi menjadi warisan untuk melaksanakan nadar orang ini, infakan. Maka itu hukumnya wajib, karena ini sama dengan wasiat, bahkan lebih kuat daripada wasiat. Oleh karena itulah, maka ibu Laila tadi, Ummu Laila tadi di Binong, maka laksanakan isi nazar orang tersebut oleh ahli warisnya. Bila itu saum, bayar saumnya oleh anak-anaknya. Bila saumnya umpamanya 10 hari, bayar 10 hari. Bisa oleh seorang anak 10 hari, bisa dibagi 2-2, umpamanya anaknya 5, masing-masing anak masing-masing melakukan saum 2-2-2, jadi total 5, total 10. Maka itu boleh juga. Yang penting jumlah dari saum yang harus dibayarnya sesuai dengan jumlah saum yang menjadi hutangnya. Wallahu a'lam bisawab. Terakhir, Fawas. Waalaikumsalam. Iya, penanya pernah mengikuti tariqat tertentu dan ketika masuknya berbaiat dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Nah, apakah sekarang ini wajib dibayar kifarat dari sumpah? Iya, ini juga berlaku bagi ikhwan akhwat yang dulu pernah berbaiat masuk jamaah tertentu lalu isi baiatnya di awal dengan sumpah demi Allah saya akan taat kepada imam, taat kepada aturan dan seterusnya, lalu keluar. Karena itu sudah bersumpah atas nama Allah, wajib dibayar kifaratnya, baik memberi makan 10 orang miskin ataupun dengan saum 3 hari. Maka bayar aja kalau isi sumpahnya sudah dilanggar. Dan memang harus dilanggar kalau isinya berupa kemaksiatan, tapi bayarlah kifarat dari sumpah. Tidak hanya berlaku bagi penanya tadi, tapi juga yang memiliki kasus yang sama, yaitu pernah berbaiat kepada kelompok tertentu dengan isi baiat yang bid'ah, yang menyimpang, tapi diawali dengan sumpah demi Allah, maka bayar kifarat dari sumpahnya. Ya, cukup di sini Fawas, di sini sudah maghrib. Insyaallah kita berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.